Yuk, delegasi Jepang sudah sampai nih. Minum aqua dulu? Nanti aja. Delegasi Jepang. Selamat datang. Pak, jangan panik, itu Pak. Itu Hirun Dayo. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Jepang! Zong. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua.